sempurna, sempurna tanpamu. Ku tiada sempurna. Engkaulah hidupku, oh, dan juga matiku. Kau kiblat cintaku, oh, dan arah rinduku. Engkau adalah harapan. derita. Hilang sirna tiada rasa. Ku tiada sempurna.